بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، هذا باب جديد في رياض الصالحين للإمام النووي. قال فيه رحمه الله: باب فضل الحب في الله والحث عليه، وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه، وماذا يقول له إذا أعلمه. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان فضل التحاب في الله، بحيث يحب الرجل أخاه لا يحبه إلا لله، لا لمقاصد دنيوية ولا لأطماع ولا لأي غرض آخر، وإنما يحبه لأجل الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا من أوثق عرى الإيمان، وجاءت النصوص في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام دالة على فضل هذا الأمر وعظم شأنه، وحاثة عباد الله المؤمنين عليه. وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الرجل يعلم أخاه بأنه يحبه، إذا أحب أخاه في الله فليعلم، وأيضا إذا أخبره بذلك فما الذي يقول له أخاه جوابا لإخباره. فهذه مسائل وفوائد مهمة في هذا الباب، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيانها. أورد رحمه الله أولا قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر السورة. والآية هي الآية الأخيرة من سورة الفتح، فيها بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من تراحم وتعاطف وتواد وتحاب في الله سبحانه وتعالى، فشأنهم كما قال الله رحماء بينهم. وأورد أيضا قول الله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. هذا موضع الشاهد، أي أن الأنصار الذين تبوأوا الدار وهي المدينة يحبون من هاجر إليهم، أي مهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا إلى الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فوصف الله الأنصار بقوله: يحبون من هاجر إليهم. وهذه محبة في الله سبحانه وتعالى، محبة عظيمة قامت في قلوبهم، وهي محبة في الله عز وجل. فالآية الأولى والثانية كلاهما في الصحابة رضي الله عنهم، وما كان بينهم من تراحم وتعاطف وتحاب وتآزر، وهم قدوة لهذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala, tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salawat dan salam kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar sekalian, hari ini kita akan memasuki bab baru dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang beliau beri judul yang artinya bab tentang keutamaan cinta karena Allah dan anjuran untuk mencintai karena Allah, serta anjuran untuk memberitahu orang yang dicintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, serta bagaimana kita menyatakan cinta kita tersebut, atau kata apa yang diajarkan untuk menyatakan kecintaan kita karena Allah Subhanahu wa taala kepada saudara kita. Ya. Bab ini dibuat oleh Imam Nawawi untuk menjelaskan tentang keutamaan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, bukan kecintaan karena pamrih-pamrih duniawi atau ketamakan akan maslahat-maslahat tertentu yang diinginkan. Bukan itu semuanya, tapi kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak diragukan bahwasanya hal ini adalah tali iman yang paling kuat sebagaimana disebutkan dalam hadis. Dalil-dalil dari kitab dan sunnah telah menjelaskan tentang keutamaan mencintai karena Allah. Dan dalam sunnah Nabi Muhammad SAW telah dijelaskan bahwasanya seorang yang mencintai saudaranya karena Allah itu dianjurkan untuk menyatakan kecintaannya tersebut. Dan bab ini mengajari kita sekarang salah satunya bagaimana kita menyatakan cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala kepada saudara kita, dan bagaimana pula orang yang kedua menjawab pernyataan cinta karena Allah tersebut. Imam Nawawi rahimahullahu taala memulai bab ini dengan menyebutkan sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala di surat di ayat terakhir surat Al-Fath, yang artinya Muhammad adalah Rasul Allah dan orang-orang yang bersama beliau keras kepada orang-orang yang kafir dan saling mencintai atau penyayang di antara mereka. Ini adalah ayat terakhir dalam surat Al-Fath dan menjelaskan tentang kondisi para sahabat di mana mereka saling menyayangi, saling mencintai dan saling membantu. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, ruhamau bainahum, inilah sifat mereka di antara mereka, saling menyayangi dan saling mencintai di antara mereka. Kemudian ayat yang kedua disebutkan oleh Imam Nawawi dan artinya adalah, dan orang-orang yang menempati kota dan iman sebelum mereka, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Ya, ayat ini menjelaskan tentang kondisi kaum Ansar, penduduk asli kota Madinah yang mencintai saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin yang datang dari Mekah. Dan kecintaan ini adalah bukan karena maslahat duniawi, bukan karena pamrih-pamrih tertentu, tapi kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua ayat ini, baik yang pertama maupun yang kedua, sama-sama menjelaskan tentang kondisi para sahabat dan bagaimana tercipta saling sayang dan saling cinta di antara mereka karena Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah teladan bagi kita semuanya dalam segala hal termasuk dalam hal ini. Thumma awrad rahimahullah hadith Anas radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala thalathun من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه. جمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بين أمور ثلاثة وأخبر أن من اجتمعنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا الأصل، الأصل في المحبة أن تكون محبة الله عز وجل و محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وهي تابعة لمحبة الله، أحب إلى المرء مما سواهما، أي من أهل ومال وتجارة وعشيرة وغير ذلك. والأمر الثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وهذا تفريع عن الأول أو فرع عنه. فإذا أحب الله سبحانه وتعالى وقدم محبته على محبة ما سواه، وأحب رسوله عليه الصلاة والسلام ويتابع لمحبة الله، يلي ذلك ويتبعه أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا هو موضع الشاهد من ذكر هذا الحديث للترجمة. والأمر الثالث أن نفي الضد، نفي ما يضاد هذه المحبة وتفريغ القلب منه. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أي أن يقوم في قلبه كراهية شديدة للكفر وبغض شديد له، مثلما يكره أن يقذف في النار. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة فإن من اجتمعنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، كما أخبر بذلكم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa hadis, dan yang pertama adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, yang artinya ada tiga hal yang kalau ketiganya berkumpul pada seseorang maka orang tersebut akan mendapatkan dengannya manisnya iman. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Yang kedua, mencintai seseorang tidak karena apa-apa tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dirinya dari kekafiran tersebut, sebagaimana ia membenci dan tidak suka kalau dilempar ke dalam api. Dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan tiga perkara yang jika ketiga perkara ini terkumpul pada seseorang maka orang tersebut akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Dan ini adalah yang semestinya, menjadikan kecintaan kepada Allah sebagai yang utama. Dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cabang dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjadikan cinta kepada keduanya ini lebih besar daripada cinta kita kepada yang lain, baik itu berupa keluarga, harta dan perniagaan kita maupun yang lain. Perkara yang kedua adalah mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mencintainya kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah syahid atau pembahasan yang berhubungan dengan bab kita, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan kita kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala adalah cabang dari perkara yang pertama, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain. Adapun yang ketiga adalah menafikan hal-hal yang menyelisihi kecintaan yang di atas, kecintaan yang sudah kita sebutkan tadi. Yang ketiga adalah menafikan hal-hal yang menyelisihi kecintaan kita serta mengosongkan hati kita dari hal tersebut, yaitu dengan memiliki kebencian yang besar dan rasa takut yang besar dari kekafiran yang Allah telah selamatkan kita darinya, sebagaimana kita takut kalau kita akan dilemparkan ke dalam api. Maka barang siapa yang terkumpul padanya tiga hal ini, maka dia akan mendapatkan manisnya iman sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, imamun 'adil wa shabun nasha'a fi 'ibadatillah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, wa rajulan tahabba fillah ijtama'a 'alayhi wa tafarraqa 'alayhi, wa rajulun da'athu imra'atun dhatu husnin wa jamal فقال إني أخاف الله, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه, متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام سبعة أصناف من الناس, كل صنف تحته من الأفراد ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. فإن قوله سبعة ليس المراد سبعة أفراد, وإنما سبعة أصناف, وكل صنف من هذه الأصناف تحته من الأفراد ما لا يعلمه ولا يحيط به ولا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. وذكر عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله, أي ظل عرشه يوم القيامة, يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الأصناف, الأول منهم الإمام العادل, أي الذي ولي شيئا من أمر المسلمين فقام عليهم بالعدل والقسط, لا يظلم ولا يجور ولا يتعدى ولا يضغي على أحد. والثاني شاب نشأ في عبادة الله, أي منذ نشأته وهو على الاستقامة والتدين والبعد عن المحرمات والمنكرات والمحافظة على الطاعات والواجبات والفرائض منذ نشأته وهو في عبادة الله سبحانه وتعالى, لا تعرف له صبوة بانحراف أو انحلال, بل منذ نشأ وهو على الاستقامة. والثالث رجل قلبه معلق بالمساجد, أي أن قلبه مرتبط تماما بالمسجد, إذا خرج من المسجد اهتم قلبه للعودة إليه, فليس له هم مثل همه ببيوت الله سبحانه وتعالى, مثل همه ببيوت الله سبحانه وتعالى, فهو معلق بها, والبدن تابع للقلب. إذا أحب القلب المسجد وتعلق بالمسجد فإن صاحبه يبكر إليه ويكثر من الجلوس فيه ويرابط ينتظر الصلاة بعد الصلاة. والرابع رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه, وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة, ألا وهو التحاب في الله سبحانه وتعالى, بحيث يكون الاجتماع على ذلك والتفرق على ذلك, متحابين في الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه عظيم ثواب التحاب في الله, وأنه من موجبات أن يفوز الإنسان بأن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والخامس من هؤلاء رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله. رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال, أي اجتمع فيها الحسن والجمال, واجتمع فيها الحسن والجمال, فهي حسنة وجميلة, وفي بعض الروايات ذات منصب وجمال, أي لها منصب ومكانة وأيضا في الوقت نفسه جميلة. فقال إني أخاف الله, أي لا يمنعني من مطاوعتك فيما تدعوني إليه إلا خوفي من الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا الخوف من الله هو ثمرة المراقبة وعلم القلب بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه وأنه لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وهذا فيه ثواب عظيم, ثواب ترك المعاصي ولا سيما هذه الفاحشة الزنا والعياذ بالله, لا لشيء إلا خوفا من الله, إلا خوفا من الله. من الناس من يترك الزنا مثلا خوفا من الفضيحة, ومنهم من يترك الزنا مثلا خوفا من المرض مثلا وأسباب أخرى, لكن هذا الثواب إنما ينال إذا ترك الإنسان هذه الفاحشة مع التمكن منها والقدرة عليها وقوة الداعي إليها, ويتركها خوفا من الله سبحانه وتعالى, فله هذا الثواب العظيم. السادس من هؤلاء رجل تصدق بصدقة أخفاها, أي أراد أن تكون سرا بينه وبين الله, ومن شدة إخفائه لها قال عليه الصلاة والسلام حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والسابع من هؤلاء رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه, أي كان ففيض عينيه بالدموع وهو خالي وحده بينه وبين الله سبحانه وتعالى, لأن العين قد تفيض في بالدمع مراءة للناس وإظهار الخشوع والتخشع, لكن إذا كان بينه وبين الله في مكان خالي لا أحد يطلع عليه فهذا ثمرة الإخلاص, فكان حريا بهذا الثواب العظيم والأجر الجزيل. فهؤلاء سبعة ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث, وذكر أن ثوابهم عند الله عز وجل أنه يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والشاهد منهم الرجلان اللذان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. Hadis yang kedua dalam bab ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tujuh golongan yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imam yang adil. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang yang hatinya tergantung atau lengket dengan masjid. Kemudian dua orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Kemudian seorang pria yang diajak oleh seorang perempuan, seorang wanita yang cantik dan elok, kemudian dia mengatakan, diajak untuk berbuat zina, kemudian dia mengatakan aku takut kepada Allah. Kemudian selanjutnya adalah seseorang yang bersedekah dengan sodakoh, kemudian menyembunyikan sodakoh ini sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dinafkahkan atau disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir adalah seorang laki-laki atau seorang pria atau seseorang yang memuji Allah, ya, berzikir, menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menyendiri, kemudian kedua matanya menangis karena zikir tersebut. Para pendengar sekalian, dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada tujuh golongan. Jadi bukan tujuh orang. Karena di bawah masing-masing golongan ini ada individu-individu yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi maksudnya bukan hanya 7 orang tapi 7 golongan, ya, bisa jadi sangat banyak. Mereka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungannya. Maksudnya adalah naungan singgasana atau arsy Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Ketujuh golongan ini yang pertama adalah imam yang adil. Maksudnya adalah pemerintah yang adil. Mereka yang diberikan kekuasaan atas kaum muslimin, kemudian mereka berbuat adil. Tidak berbuat zalim, ya, tidak mendolimi seorang pun dari rakyat mereka. Yang kedua adalah seorang pemuda, atau pemuda, ya, tidak kita katakan seorang pemuda, tapi pemuda. Pemuda yang sejak masih tumbuh, ya, yang sejak masih remaja, masih tumbuh sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah, menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala serta kewajiban-kewajiban kepadanya. Dia tidak dikenal dengan penyimpangan-penyimpangan. Tapi sejak masih tumbuh, sejak masih kecil sudah cinta dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang yang hatinya terikat atau lengket dengan masjid. Setiap dia keluar dari masjid, tidak ada yang dia pikirkan kecuali kapan dia akan kembali lagi ke rumah Allah ini. Dan orang yang hatinya sudah lengket dengan masjid, maka badannya akan mengikuti hatinya. Kalau hatinya sudah terus terobsesi dengan masjid dan masjid, maka badannya akan mengikuti hal tersebut dengan berangkat ke masjid segera begitu mendengar azan atau bahkan sebelum azan, kemudian dia melakukan ribat di antara salat-salat fardu di dalam masjid dan lain sebagainya. Yang keempat adalah dua orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah syahid atau poin yang memiliki hubungan dengan bab kita. Karena kita sekarang sedang membahas tentang keutamaan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin ini atau poin yang keempat ini menjelaskan bahwasanya mencintai karena Allah adalah sebuah amalan yang utama. Dan barang siapa yang melakukannya, maka amalannya tersebutlah akan menjadikannya masuk dalam 7 orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Adapun golongan yang kelima adalah pria yang diajak atau digoda oleh wanita yang memiliki kecantikan dan keelokan untuk berzina. Kemudian dia mengatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, ketika diajak berzina, dia akan mengatakan, tidak ada yang menghalangiku untuk menaatimu, untuk memenuhi ajakanmu, kecuali rasa takut karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah buah dari muraqabah, ya. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadar bahwasanya Allah mengetahui segala apa yang dia lakukan. Maka dia mengatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang yang meninggalkan zina bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena takut terbuka aibnya, karena takut jatuh kedudukannya, atau karena takut penyakit-penyakit yang timbul karenanya. Adapun orang ini diajak oleh seorang wanita yang punya kedudukan dan kecantikan, dan dia mampu untuk melakukannya. Ditambah kuatnya ajakan, kuatnya motivasi untuk melakukan perzinaan tersebut. Karena si wanita memiliki kedudukan dan kecantikan, tapi dia meninggalkan zina semata-mata karena takut karena Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah meninggalkan zina karena takut karena Allah Subhanahu, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menjadikan kita meraih keutamaan dalam hadis ini. Adapun golongan yang keenam adalah orang yang menafkahkan hartanya atau bersedekah kemudian dia menyembunyikan sedekah tersebut sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jadi orang ini ingin menjadikan sedekah itu sebagai rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga saking hati-hatinya, saking dia ingin tidak diketahui oleh orang lain, sampai dikatakan bahwasanya tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Adapun golongan yang ketujuh adalah orang yang berzikir atau menyebut Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menyendiri, kemudian kedua matanya berlinang air mata. Ya, dijelaskan di sini bahwasanya berlinangnya air mata ini terjadi saat dia sedang menyendiri. Karena ada sebagian orang yang menangis karena ingin dipuji oleh orang lain atau karena ingin menunjukkan kekhusyuan di depan manusia. Ini kadang-kadang terjadi kalau kita berzikir di tengah-tengah banyak orang. Adapun orang yang disebutkan dalam hadis ini, dia berzikir dalam keadaan sendiri. Dalam keadaan sendiri, maka ketika dia menangis berlinang air mata, itu menunjukkan bahwasanya tangisannya adalah buah dari keikhlasannya. Dan ketujuh golongan ini adalah orang-orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan arasy-Nya, singgasananya pada hari kiamat nanti, di mana tidak ada naungan dan lindungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Dan yang menjadi syahid atau poin pembahasan kita yang berhubungan dengan bab kita sekarang adalah golongan yang keempat, yaitu orang yang dua orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, mereka bertemu karenanya dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Tsumma awrada rahimahullahu taala hadits Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah taala yaqul yawm al-qiyamah أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم. هذا أيها الإخوة الكرام حديث قدسي عظيم فيه هذا الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى يوم القيامة للمتحابين بجلال الله، أي الذين أحب بعضهم بعضا لله وفي الله سبحانه وتعالى وليس لأي غرض آخر، فأثابهم الله عز وجل على هذا الثواب بأنه يوم القيامة يظلهم في ظله جل وعلا، يوم لا ظل إلا ظله. حديث كثير dalam bab ini, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sungguh Allah Subhanahu wa taala akan berkata pada hari kiamat nanti, di mana orang-orang yang mencintai karena keagunganku, di mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, hari ini aku akan naungi mereka di bawah naunganku pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis ini adalah sebuah hadis qudsi. Maksudnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tapi berupa hadis, bukan berupa ayat. Sebuah hadis qudsi yang agung, yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang agungnya pahala orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena maksud dan pamrih yang lain, tapi semata-mata saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan pahala yang disiapkan untuk mereka adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan singgasananya pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada naungan dan perlindungan kecuali naungan dari Allah. Thumma awrada haditha أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم. وهذا الحديث أيضا فيه فضل التحاب في الله سبحانه وتعالى، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فقوله لا تؤمنوا حتى تحابوا هذا نفي للإيمان الواجب، فالحديث يفيد أن من واجبات الإيمان التي لا يتم الإيمان الواجب إلا بها أن يتحاب أهل الإيمان في الله عز وجل، وأن تكون رابطتهم الإيمانية عندهم أوثق الروابط. ومما يعينهم على هذا التحاب ويقويه ويمتنه بينهم إفشاء السلام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام والعناية الدقيقة به إلقاء وردا يقوي هذه الصلة ويمتنها، ولا سيما إذا صحب السلام البشاشة وطلاقة الوجه وحسن اللقاء وحسن الترحيب وما إلى ذلك، فهذا كله أيضا مما يزيد المحبة. Hadis yang keempat dalam bab kita adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Tidakkah kalian mau aku tunjukkan pada sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Ya. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam sabda beliau, kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Ya, di sini Nabi Muhammad SAW menafikan iman seseorang sampai dia beriman. Dan iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah iman yang wajib. Dan itu menunjukkan bahwasanya di antara kewajiban iman seseorang, ya, di antara hal-hal yang wajib dalam keimanan yang kita miliki, hendaklah para ahlul iman, para mukminun saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saling berhubungan, saling memiliki ikatan di antara mereka. Dan di antara hal yang menguatkan ikatan iman seseorang dan persaudaraan di antara mereka adalah menyebarkan salam di antara mereka. Ini sebuah tips dari Nabi Muhammad SAW yang bisa kita lakukan kalau kita menginginkan persaudaraan yang kuat. Kalau kita ingin kecintaan karena Allah sesama kita menjadi kuat, ya, saling memberikan salam di antara kita. Apalagi kalau salam ini ditambah dengan wajah yang berseri-seri saat bertemu, kemudian juga dengan penyambutan yang baik saat bertemu, maka itu akan lebih memberikan buah yang manis lagi dalam menambah iman kita dan menambah kuatnya persaudaraan di antara kaum muslimin. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته أي طريقة ملكا، وذكر الحديث لقوله: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وقال رواه مسلم وقد سبق بالباب قبله. الحديث تقدم معنا في الترجمة الماضية، لكن فيه من الفوائد ما يتعلق بهذه الترجمة أن من أحب أهل الإيمان لا يحبهم إلا لله أحبه الله سبحانه وتعالى، وهذه أعظم غنيمة أن يفوز العبد بحب الله رب العالمين جل في علاه له. و ذلك ببذل هذه الأسباب، بأن يحب أهل الإيمان، أهل الطاعة، أهل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيفوز بهذا الثواب من الله عز وجل. فإن من أحب أهل الخير والفضل أحبه الله عز وجل. Hadis yang kelima adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di desa yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan atau mengirimkan di jalannya seorang malaikat. Ya, kemudian malaikat ini bertanya. Hadis ini sudah kita sebutkan dalam bab yang lalu, jadi Imam Nawawi tidak menyebutkannya secara lengkap. Dan yang menjadi poin syahid kita adalah bahwasanya di akhir hadis, ya, malaikat ini mengatakan, sungguh Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu karena Allah. Ya. Hadis ini sudah kita sebutkan dan kita bahas pada pertemuan beberapa hari yang lalu. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang mencintai orang-orang yang beriman, yang mencintai orang-orang yang baik, tidak mencintai mereka kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia dijanjikan untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia telah mencintai mereka karena Allah. Dan ini adalah ghanimah yang paling besar. Ini adalah anugerah dan karunia yang sangat besar, di mana dengan saling mencintai karena Allah kita bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan angan-angan dan harapan kita semuanya. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، متفق عليه. هذا الحديث كسابقه في فضل حب أهل الإيمان، وأن من أحبهم أحبه الله، ولا سيما الصحابة الكرام رضي الله عنهم من مهاجرين وأنصار، فإن هؤلاء لهم قدر من المحبة رفيع ومكانة عالية، فحبهم إيمان وبغضهم نفاق، حبهم من شعب الإيمان وبغضهم من شعب النفاق، وذلك لأنهم ناصروا النبي عليه الصلاة والسلام وأووه وأعانوه عليه الصلاة والسلام، وكانوا أنصارا لدين الله تبارك وتعالى، فهم صفوة هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وخيرهم ومقدموهم، فحبهم إيمان ودين وإحسان، وبغضهم نفاق وطغيان والعياذ بالله. ولهذا فإن حب الأنصار الذين مر معنا قريبا في أول هذه الترجمة قول الله في الثناء عليهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، فهؤلاء الأنصار لهم من المحبة في القلوب والمكانة في النفوس شيء أمر الله سبحانه وتعالى به، وهو جزء من الإيمان، وبغضهم من النفاق، من خصال النفاق لمكانتهم العلية ومنزلتهم الرفيعة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال نبينا هنا لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، والحديث متفق عليه. Hadis yang keenam dalam bab kita adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata tentang orang-orang Ansar penduduk Madinah, tidaklah mencintai mereka kecuali orang yang beriman dan tidaklah membenci mereka kecuali orang munafik. Barang siapa yang mencintai mereka, Allah akan cintai dia. Dan barang siapa yang membenci mereka, Allah akan benci dia. Barang siapa yang murka kepada mereka, Allah akan murka kepadanya. Ya. Hadis ini masih membahas tentang keutamaan mencintai orang-orang yang beriman. Terutama para sahabat. Dan lebih khusus lagi, kaum Ansar. Penduduk asli Madinah. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya kecintaan kita kepada mereka itu termasuk cabang-cabang iman. Sebagaimana membenci mereka itu termasuk cabang-cabang kemunafikan. Karena mereka telah mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW, telah menolong beliau, membantu beliau, dan melindungi beliau. Maka sungguh mereka adalah orang-orang pilihan di umat ini. Mereka adalah yang terbaik dan dikedepankan dalam umat ini. Maka kecintaan kita kepada mereka adalah tanda iman. Sebagaimana membenci mereka adalah tanda kemunafikan dan sikap yang berlebihan. Semoga Allah melindungi kita darinya. Dan di awal bab ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji mereka. Disebutkan sebuah ayat yang isinya pujian kepada mereka. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang yang menempati kota dan iman sebelum mereka, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Ini adalah orang-orang Ansar, penduduk ahli Madinah, penduduk Madinah, penduduk asli Madinah, di mana kita diperintahkan untuk mencintai mereka dan kita dilarang untuk membenci mereka. Barang siapa yang mencintai mereka, tidaklah mencintai mereka kecuali seorang yang beriman. Dan tidaklah membenci mereka kecuali orang munafik. Barang siapa yang mencintai mereka, dia akan mendapatkan cinta Allah. Dan barang siapa yang membenci mereka, dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma awrada rahimahullah haditha Mu'ad radiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, قال الله عز وجل المتحبون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا فيه أن المتحابين في الله عز وجل وفي جلال الله ولأجل الله سبحانه وتعالى لهم هذه المنزلة العظيمة بأن لهم منابر من نور يوم القيامة وهو مقام كريم ومنزلة عالية يبوئهم الله سبحانه وتعالى إياها ثوابا لهم على ما كانوا عليه من تحاب في جلال الله سبحانه وتعالى. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang hasan sahih dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengatakan orang-orang yang mencintai karena keagunganku, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka para nabi dan syuhada iri kepada mereka. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata karena hal itu, mereka akan mendapatkan pahala yang besar di hari kiamat nanti, yaitu bahwasanya mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dudukkan mereka di atas mimbar-mimbar cahaya sebagai pahala, sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan di dunia berupa saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس معه فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عنه وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير وجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك لله فقال الله فقلت الله فقال الله فقلت الله فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في حديث صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح قوله هجرت أي بكرت وهو بتشديد الجيم قوله الله فقلت الله الأول بهمزة ممدودة للاستفهام والثاني بلا مد وهذا الحديث فيه استحباب إخبار الرجل لمن يحب كما تقدم بأن يقول له إني أحبك في الله وفيه هذا الثواب العظيم الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه حيث قال جل وعلا في هذا الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في وبمناسبة هذا الحديث أذكر قصة وهي قبل وفاة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بشهرين أو ثلاثة تقريبا وكان في مكة فقال لي الوالد أود أن نذهب لزيارة الشيخ في مكة فذهبنا ولما دخلنا على الشيخ رحمه الله تعالى وسلم عليه الوالد قال إنني لم آتي لشيء إلا لزيارتكم في الله فقال الشيخ رحمه الله قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في فهذا الحديث فيه هذا الثواب العظيم للمتحابين في الله والمتجالسين في الله والمتزاورين في الله والمتبادلين في الله من البذل وهو الإنفاق والعطاء وقوله في الله أي من أجل الله سبحانه وتعالى Selanjutnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwatta dengan sanad yang sahih dari Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah. Beliau berkata, suatu ketika aku masuk ke Masjid Damaskus di Suriah, beliau saat itu mendapatkan aku masuk ke Masjid Damaskus, maka aku mendapatkan seorang pemuda yang memiliki gigi yang putih, dan saya melihat orang-orang mengelilinginya. Jika mereka berselisih dalam sesuatu, mereka kembali kepada beliau atau kepadanya dan mengambil pendapat. Maka saya pun bertanya, siapa orang ini? Orang-orang mengatakan ini adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka esok harinya saya datang pagi-pagi ke masjid dan saya mendapatkan Mu'adz bin Jabal sudah mendahului saya untuk masuk masjid. Saya mendapatkan beliau sedang sholat, maka saya menunggu beliau sampai beliau selesai sholat. Kemudian saya temui beliau dari arah depan beliau. Saya salami beliau, kemudian saya berkata, demi Allah, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Maka beliau berkata, Allah, sungguh karena Allah. Saya katakan, karena Allah, Allah. Beliau berkata lagi, sungguh karena Allah. Saya katakan, iya, karena Allah. Maka kemudian beliau menarik saya dengan rida, ya, dengan selendang saya, kemudian mendekatkan saya kepada beliau, dan beliau mengatakan, bergembiralah, karena sungguh saya telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, telah wajib kecintaanku untuk orang-orang yang saling mencintai karena aku, dan orang-orang yang saling duduk karena aku, dan orang-orang yang saling berkunjung karena aku, serta orang-orang yang saling memberi, saling membantu karena aku. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan menyatakan cinta karena Allah. Kalau ada orang yang kita cintai karena Allah, kita disyariatkan dan dianjurkan untuk mengatakan, inni uhibbuka fillah, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Dan hadis ini juga menjelaskan tentang agungnya pahala bagi mereka yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah Ta'ala berfirman, telah wajib kecintaanku untuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini mengingatkan saya akan sebuah kisah yang terjadi kira-kira 2 tahun sebelum meninggalnya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Saat itu beliau sedang sakit di Mekah, maka saya diajak oleh ayah saya untuk mengunjungi beliau. Ketika kami sudah masuk ke ruangan beliau, ayah saya mengatakan, wahai Syekh, kami tidak ingin apa-apa dari kunjungan ini kecuali karena ingin menjenguk Anda dan karena kecintaan kami kepada Engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh bin Baz pun menyebutkan hadis ini. Beliau mengatakan, Allah Ta'ala akan berfirman, Allah Ta'ala telah berfirman, telah wajib cintaku atas bagi orang-orang yang mencintai karena aku, dan saling duduk karena aku, serta saling mengunjungi karena aku. Wa fi khitami hadha al-liqa, nasal Allah azza wa jal lana jami'an at-tawfiq was-sadad wal-aun ala kulli khair, innahu sami'un qaribun mujib, wa sallallahu wa sallam ala 'abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Syekh. Ya, di akhir kajian kita, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan bimbingan serta pertolongan untuk bisa melakukan berbagai kebaikan. Dan demikian, wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.